Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan, dalam perkumpulan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala pun memilih orang-orang untuk disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka ditempatkan di tempat-tempat yang hina, di tempat-tempat yang di situ diturunkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung bagi seseorang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla anil ma'usiyah wa la quwata ala ta'ah illa bitaufikillah. Kita tidak bisa menghindar daripada kemaksiatan, tidak kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, saking mahalnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hanya menyebutkan taufik sekali dalam Al-Quran. Wa ma taufiqi illa billah. Itu doang taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beruntung bagi seseorang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih taufik? Taufik adalah khalqul gudrah ala ta'ah fil abad. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam hati seseorang untuk bisa bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya taufik. Kalau kita bisa taat, itu berarti mendapatkan taufik dari Allah. Kalau kita maksiat na'udzubillah, maka kita mendapatkan khuzlan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada taufik, ada khuzlan. Naam. Kemudian di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak kita kepada kaum muslimin, kepada sesama manusia, untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Jangan, dalam arti jangan sampai orang muslim tersebut mendapatkan kejahatan dari kita. Salah satu daripada akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam kepada kita, Ali Abdullah mengatakan, wa iyyaka wasyamatata bihadim minal muslimin. Hati-hati, jauhilah dari engkau sifat mencibir atau mencemooh kepada kaum muslimin. Mencibir atau mencemooh orang lain. Apa itu syamatah? Sifat tersebut apa sih maksudnya? Wahiya antafraha bima yangzil bihi minal masaib. Engkau bergembira dengan datangnya musibah kepada orang lain. Kalau ada orang mendapatkan musibah, dia senang, demen, gembira, ya, apalagi kalau dia musuhnya, ya kan? Waduh, kalau ada orang kena musibah, seneng banget. Hada bukan akhlak kaum muslimin. Ya, kaum muslimin hendaknya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana apa yang ia miliki dari kebaikan. Kalau dia punya kebaikan, dia ingin saudaranya mendapatkan kebaikan. Kalau saudaranya mendapatkan kecelakaan, dia sedih karena saudaranya mendapatkan kecelakaan hal tersebut. Kalau orang tersebut demen dengan hal yang menimpa atau musibah yang menimpa saudaranya, hadza salah satu daripada sifat tercela, sifat yang harus kita tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, la tuzhiri syamatata bi akhik, fayu'afiyahullahu wa yabtalik. Jangan engkau tampakkan sifat tadi itu syamatah atau mencibir atau mencemooh kepada orang lain sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut dan Allah Subhanahu wa taala mencoba engkau dengan musibah yang sama dengan saudara engkau yang mendapatkan musibah itu. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan bergembira, jangan senang, jangan girang dengan hal tersebut. Hendaknya kalau memang dia bermuat maksiat, ya kita ingetin. Kalau memang dia musuh sama kita, maka hendaknya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia. Wahdharan tu'ayyira musliman bidzanbin waqa'a fihi. Dan hati-hati, jangan engkau mencaci atau mencemooh kepada kaum muslim dengan suatu dosa yang ia lakukan. Kenapa? Fa inna man ayyara musliman bidzanbin lam yamut hatta yubtala bimuslima ayyarahu bih. Karena seorang muslim apabila menghina atau mencemooh kepada kaum muslimin yang lain dengan suatu dosa, maka orang tersebut tidak akan meninggal dunia melainkan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang ia cacikan kepada orang lain. Dosa yang orang lain perbuat jangan dibuka dalam forum umum. Kalau memang mau memberi nasihat, datang ke rumahnya. Jangan engkau menghinakan orang tersebut di khalayak banyak. Kasihan orang. Ya. Di maksiat disebarin lagi. Ya. Makanya hati-hati sama yang namanya media. Apalagi pakai FB langsung semuanya tersebar. Hati-hati, jangan salah ada kalau ada sesuatu yang enggak bagus dari kaum muslimin, hendaknya ditutupin. Kalau bagus disebarkan. Ini kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu seperti madu, mengambil yang baiknya. Jangan seperti lalat, hanya mengambil yang kotor kemudian dibagikan dengan yang lain. Jadilah kaum muslimin ya seperti madu atau lebah yang mengambil madu dari kaum muslimin, yang mengambil kebaikannya dari kaum muslimin. Jangan mengambil kotoran-kotoran kaum muslimin dan kau menyebarkan kepada orang lain. Sehingga hati-hati, Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang menyebarkan kejelekan bagi dari yang dimiliki oleh orang lain tersebut, sehingga dia tidak akan meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala mencoba atau memberikan musibah yang sama dengan apa yang ia cemoohkan kepada orang lain tersebut. Naam. Kemudian Al-Hayy Abdullah Al-Haddad menyebutkan wa 'alaika bitafrij 'anil makrubin, dan hendaknya engkau menolong kepada orang yang terkena musibah, orang yang lagi kesulitan, engkau bantu dia dengan apa yang kau miliki, hendaknya engkau bantu orang tersebut. Wa qadai hawaijil muslimin al muhtajin, dan membantu kebutuhan orang-orang muslimin yang membutuhkan. Sebelum kita jauh dari ke orang lain, Rasulullah SAW menyebutkan wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang wajib engkau nafkahi dulu. Keluarga kita, kemudian keluarga udah, kerabat kita, kerabat kita udah, tetangga, kerabat kita tetangga sudah, kemudian yang lain. Ya, sehingga ada tertib dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Jangan sampai ya orang yang wajib dia nafkahi membutuhkan kemudian dia memberikan kepada orang lain, sehingga haram seseorang memberikan kepada orang lain sedangkan keluarganya tidak dia nafkahi. Ada hukumnya haram karena mendahulukan sesuatu yang tidak wajib dari sesuatu yang wajib. Yang wajib siapa? Adalah keluarganya yang wajib ia nafkahi, kemudian kalau ada lebih baru diberikan kepada orang lain. Kalau memang ya tidak ada sama sekali kemudian dia memberikan kepada orang lain, hadza hukumnya haram. Naam. wa qadha hawaijil muslimin al muhtajin. Sehingga dulu diceritakan ada seseorang, ya, ada seseorang suami istri. Kemudian ketika makan malam, makannya makan malam, alhamdulillah makannya lumayan enak. Bukan pecel lele, ayam goreng. Makan ayam goreng, lumayan kan? Waktu dulu nih. Ketika makan berdua ini suami sama istri, berdua duduk ngobrol dengan enaknya makan. Sebelum makan ada orang ngetuk pintu. Ya fulan, tolong saya belum makan. 3 hari belum makan. Waduh. Ya. Kebetulan yang membukakan adalah istrinya. Dibuka. Ya, dibuka. Siapa di luar? Saya pengemis minta sedikit makanan. Maka si istri bilang kepada suaminya, ya wahai suamiku, di luar ada orang meminta makanan. Maka suaminya, tidak, kita aja yang makan, kita dulu makan, ya, usir dia, diusir. Orang yang meminta makan tersebut diusir. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan keadaan seseorang. Selang beberapa tahun, keadaan berubah. Yang tadinya kaya menjadi miskin. Sehingga istrinya dicerai. Dicerai istrinya. Ya. Dia menjadi gelandangan. Di sisi lain, orang yang menjadi pengemis tersebut menjadi kaya. Subhanallah. Menjadi kaya. Ya. Dan lebih takjubnya lagi, orang yang pengemis tersebut itu menikah dengan perempuan tadi tuh, suaminya yang mengusir tadi. Ya. Sampai disadari, subhanallah, ada hikmah. Ya, ini dicerai, ini jadi kaya, ini menikahi dengan perempuan tersebut. Berselang beberapa tahun, sama kejadiannya. Sama kejadiannya. Ketika makan berdua, makan ayam goreng sama dengan tadi. Ya, ada mengetuk pintu. Ya. Ketika mengetuk pintu, ya, kemudian melihat, dia nggak bilang siapa di luar. Ya, saya pengemis. Ya, rumahnya beda, maksudnya bukan rumah itu, rumahnya beda. Ya, saya mengemis, pengen minta makan sedikit. Ya, maka perempuan tersebut datang kepada suaminya, menangis. Seraya menangis, bilang sama suaminya, wahai suamiku, di luar ada seorang pengemis, kasihan. Kalau memang engkau ingin memberikan makanan kepada dia, silahkan. Ya. Nah, ternyata orang ini karom, dermawan. Orang yang tadinya pengemis tersebut. Kemudian, ya kasih makan dia. Ya. Setelah dikasih makan dia, ya dikasih. Kemudian, makan lagi duduk berdua. Ya, istrinya, suami istri ini belum kenal dulunya. Ya, sehingga suaminya bilang, wahai istriku, ketahuilah. Ente ingat gak beberapa tahun yang lalu? Ada seorang pengemis yang masuk, mengotok pintu, kemudian diusir. Ya, iya, ane ingat tuh. Ya, ente gak tahu kan siapa dia? Itu adalah saya, katanya. Itu adalah saya. Ya, sebagaimana saya dulu pernah menjadi pengemis, saya mengetahui bagaimana keadaan pengemis tersebut. Sehingga, ketika ada seorang pengemis meminta makanan kepada saya, ane kasih. Karena saya mengetahui bagaimana keadaan orang tersebut. Lagi membutuhkan. Ketika dia mempunyai harta, bagi kepada orang lain. Ya, mungkin ya, orang yang datang kepada kita adalah jelmaan daripada malaikat atau Nabi Khidir alaihissalam yang mencoba kesabaran kita, mencoba kedermawanan kita. Ya, seperti itu. Sehingga dulu diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW cerita tentang tiga orang ini sama-sama punya penyakit. Yang satu penyakit buta, yang satu botak, ya, yang satu apa itu penyakitan deh, borokan, belang. Ada tiga orang, subhanallah, ada tiga orang sama-sama saudara. Satu kumpul seorang, yang satu punya penyakit belang, satu punya penyakit buta, satu punya penyakit botak. Ya khair. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada ketiga-tiganya harta dan mencoba kepada orang tersebut. Apakah dia bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Sehingga datang satu malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ya, bilang sama dia, wahai fulan, engkau seandainya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta, engkau akan minta apa? Yang satu minta unta, yang satu minta sapi, yang satu minta kambing. Walah, yang satu minta unta, sapi, kambing. Ya kan? Apa itu? Unta, sapi, kambing. OSK, sapi, kambing. Ya. Tiga orang tersebut. Setelah selang berapa tahun, yang satu kambing perbetina maksudnya. Bisa beranak menjadi banyak. Udah beranak menjadi banyak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang sama untuk mencoba kepada mereka apakah dia ingat atau syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas keadaan yang dahulu atau tidak. Kemudian datang malaikat menyerupai keadaan yang pertama orang tersebut. Masalah di situ orangnya dia punya penyakit buta. Kemudian disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mempunyai binatang ternak tadi menjadi banyak. Datang malaikat seperti orang tersebut buta, minta bantuan kepada orang tersebut, wahai fulan, tolonglah aku, saya ini butuh. Maka dia bilang, enggak, aneh enggak kasih harta sama engkau. Wahai fulan, apakah engkau enggak ingat dulu engkau orang buta, kemudian dikasih Allah subhanahu wa ta'ala harta sehingga engkau menjadi kaya? Tidak, harta saya bukan karena ya dulu saya buta, bukan, tapi harta ini saya miliki dari ayah, dari kakek saya, dari waris ke waris. Jadi ingkar dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ingkar dengan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia enggak ingat kalau dulunya dia miskin kemudian dikasih kaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka tersebut doa, kalau memang wahai fulan, kalau memang engkau enggak ingat dengan masalah tersebut, engkau ingkar dengan keadaanmu sebelumnya, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengembalikan engkau ke keadaan yang semula. Ya. Kemudian pergi lagi. Kayak orang yang kedua. Orang yang botak. Orang itu kan orang botak. Orang botak enggak ada yang demen ya. Nah, botak lagi. Enggak demen. Kemudian ya dikasih kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan punya rambut yang bagus, indah, cakep jadinya orangnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ternak tersebut kepada dia ya, yang menjadi banyak. Setelah tadi menghampiri yang pertama, kemudian yang kedua datang dengan sifat yang dimiliki orang tersebut pertama kali dia menjadi orang miskin, yaitu dengan rambut botak. Datang malaikat berambut botak untuk menghampiri orang tersebut. Datang sama dia. Dengan gaya miskinnya, dengan keadaan dulu, sama seperti dia. Enggak beda. Kemudian dibilang, wahai fulan, bantulah saya butuh. Ya, berikan saya sedikit daripada hartamu. Kemudian dia menolak. Tidak, ya, ini harta saya. Ya, saya jerih, dengan jerih payah saya bisa memperbanyak harta saya ini. Kemudian wahai fulan, apakah engkau enggak ingat dengan masa lalu bahwasanya engkau dulu adalah orang yang enggak punya rambut, yang botak, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan rambut engkau dan engkau diberikan ternak sehingga bisa menjadi banyak. La, dibilang, tidak, saya ternak ini saya dapatkan daripada keturunan ayah saya, dari keturunan ke keturunan, ayah dari ke ayah, sehingga saya dari orang kaya lagi, ya enggak ada yang namanya miskin, kata dia. Langsung malaikat pun doa, ya Allah, kalau memang dia ingkar dengan nikmat tersebut, mudah-mudahan diambil nikmat itu. Ya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut. Yang tadi itu yang buta menjadi buta lagi, kemudian yang botak menjadi botak lagi, menjadi miskin lagi. Tinggal satu orang, yaitu yang punya penyakit kusta. Datang kepada orang tersebut dengan penyakitnya, yang sama seperti dahulu. Kemudian dia bilang, wahai fulan, berilah kepada saya harta yang kau miliki. Ya, ini orang dermawan. Ya, maka orang ini bilang, wahai fulan, Engkau mau harta saya, engkau ambil semaumu. Engkau pilih harta tersebut, ente bawa ada semuanya. Ini semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dari Allah. Dulu ya, saya pun sama dengan engkau. Karena orangnya penyakitan. Saya sama sama engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit itu dari saya dan Allah memberikan ternak kepada saya. Sehingga menjadi banyak seperti ini. Engkau kalau mau ambil semaumu. Ente itu bawa semaumu dah. Pilih yang paling bagus, yang semaumu ente ambil semuanya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini berdoa, "Ya Rab," ya. Kemudian ini memperlihatkan wujud aslinya. "Wahai fulan, ketahuilah bahwasanya saya adalah malaikat yang dahulu mencoba engkau, yang memberikan engkau sehingga engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta sebanyak seperti ini. Saya datang ke sini untuk mencoba engkau. Apakah engkau bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak?" Ya, yang temanmu yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicoba semuanya enggak kuat. Ya, enggak pantas untuk menjadi orang kaya. Enggak pantas jadi orang kaya. Hati-hati yang menjadi orang enggak pantas kan jadi orang kaya. Ya. Enggak pantas jadi orang kaya. Sehingga, kenapa enggak pantas jadi orang kaya? Enggak bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ke keadaan yang semula, tapi engkau karena engkau berkat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmatmu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Ya. Jadi, jangan pelit kalau kita punya harta, kemudian ada orang yang meminta kepada kita, apalagi mengetuk pintu. Subhanallah. Orang yang mengetuk pintu jarang-jarang orang minta mengetuk pintu, berarti dia sangat-sangat butuh kepada kita. Ya, bagaimana mungkin ya dia bukan asli manusia. Ya, kadang dia malaikat, kadang dia Sayyidina Khadir alaihi salam yang mencoba kesabaran kepada kita, bagaimana kita apakah bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Hadza. Ya, na'am. Hadza hikmah dari seseorang memberikan kemudahan kepada orang lain atau menolong seseorang dari kesulitan. Mungkin harta yang kita milih, harta yang kita sedekahkan sedikit itu sangat berarti bagi dia sehingga dia bisa gembira hatinya, kemudian diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dinyatakan doa tersebut kepada kita. Ya. Naam. Kemudian juga wasatri auratil muslimin al-mudhnibin. Kita disuruh untuk menutupi kejelekan kaum muslimin apabila dia sedang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, hendaknya orang tersebut kita tutupin kemaksiatannya. Jangan dipublikasikan kepada orang lain. Jangan disebarkan. Ya. Mungkin dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, tapi karena engkau telah menyebarkan itu kepada orang lain sehingga seumur hidup dia dicela sama orang. Kasihan. Dia enggak tahu, ente enggak tahu bahwasanya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ente sebabnya, karena ente sudah menyebarkan berita tersebut sehingga manusia semuanya tahu kalau dia jelek. Padahal orang tersebut yang sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dulu di zaman suatu nabi di Bani Israel ada seseorang, dia berbuat maksiat, terkenal di kampung tersebut dengan kemaksiatannya sehingga orang ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka tidak ada orang satupun yang mensolatinya, yang menjenguknya, yang mengurusinya. Tidak ada ya, tidak ada yang mengurusi karena terkenal di situ orang maksiat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada suatu nabi di waktu tersebut, bahwasanya dia, nabi tersebut nih, disuruh untuk mensolatkan mayit tersebut. Ya, mayit padahal terkenal dengan dosanya, kemaksiatannya, ya orang kampung semuanya enggak mau nyolatin. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada orang tersebut, salah satu nabi, untuk mensolatinya atau mengurusinya. Ya, maka dicari itu orang di satu kampung, ditanya-tanya, ternyata dapat khabar nabi tersebut dari kaumnya, "Ya Nabi Allah, orang tersebut adalah orang yang tukang maksiat, tukang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Kemudian Nabi tersebut bilang, tidak, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang menurut saya untuk mengorosi jenazah tersebut. Kemudian orang tersebut bertanya, dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada engkau sehingga orang tersebut ya mendapatkan kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau sendiri yang mengurusnya. Ya, maka Nabi tersebut bilang, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat orang tersebut. Walaupun dia bermaksiat, engkau enggak tahu kapan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tuh disunahkan ketika setelah mensolati jenazah, kita disunahkan untuk menjadi syahid, menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ya saksi kita? Ya, isyhadu anna hadzal mayyit min ahli al-khair, ya kan? Kita saksikan, wahai jamaah yang hadir sekalian, saksikanlah bahwasanya mayit ini termasuk ahli al-khair. Maka kita bilang ahli al-khair, khair. Itu bukan kemauan kita, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hal tersebut. Apabila ada dua orang, ada tiga orang mensaksikan kebaikan kepada orang tersebut, maka wajabat. Apa itu wajibat? Dia wajib mendapatkan balasan apa yang disaksikan orang tersebut. Kalau disaksikan kebaikan, maka dia akan mendapatkan syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tiga orang. Kemudian satu sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau dua orang bagaimana ya Rasulullah? Kalau dua orang, wajibat. Dua orang pun berhak mendapatkan syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu sahabat pengen menjawab, kalau satu bagaimana ya Rasulullah? Ya, tapi sahabat gak ada yang nanya lagi. Udah dua doang. Seandainya sahabat bilang, kalau satu ya Rasulullah, pasti jawaban Rasulullah, walaupun satu orang. Disaksikan bahwasanya antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah subhanahu wa ta'ala di bumi, dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Bahwasanya orang tersebut min ahlil khair. Kalau dia mendapatkan julukan tersebut, ya, maka dia termasuk ahli syurga. Disunahkan untuk menisyhadkan, ya, mensaksikan daripada amalan dia. Walaupun dia maksiat dan sebagainya, mungkin di akhir umurnya dia dikasih taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk taubat, sehingga taubat tersebut taubat nasuha yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut. Sehingga jangan engkau mencela orang kafir. Jangan engkau melaknat orang kafir yang masih hidup. Enggak boleh. Kita dilarang melaknat orang kafir yang masih hidup. Mencela orang kafir yang masih hidup tidak diperbolehkan. Kenapa? Seperti tadi. Ya. Mungkin di akhir umurnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia dan dia masuk Islam, ya. Nauzubillah Allah Subhanahu wa taala mencoba orang tersebut mengembalikan keadaan. Ente dulu menghina dia dengan kafir, nikmat tersebut diambil keislamannya, dikasih kafir kepada dia. Na'udzubillah. Ya, makanya kita dilarang untuk melaknat orang yang kafir yang belum meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, benar-benar kafir, boleh kita laknat. Tapi kalau tidak tahu apakah dia benar-benar kafir atau tidak, tidak diperbolehkan untuk kita laknat. Apa faedahnya kita melaknat mereka? Ya, daripada kita melaknat mereka, kita doakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengasih hidayah kepada dia. Kan enak gitu. Ya kan, daripada dilaknat, kita kasih doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doa supaya dikasih hidayah. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan diampuni dosanya. Kalau doa yang lain diperbolehkan. Kalau kita mendoakan, ya Allah, engkau ampuni dosa dia. Dia orang kafir, tidak diperbolehkan. Haram kita mendoakan dia tentang ampunan tersebut. Tapi kalau kita mendoakan yang lain, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, hal itu diperbolehkan. Ya, jadi doa yang tidak diperbolehkan kepada orang kafir, yaitu doa yang meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa dia. Tapi kalau kita mendoakan dia tentang hidayah, mudah-mudahan jadi baik dan lain sebagainya, maka hal tersebut diperbolehkan. Dan itu dianjurkan untuk kita, karena sebagaimana Rasulullah s.a.w. akhlaknya bagaimana dahulu, ketika Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif, kemudian dilempari oleh orang-orang Taif ya, yang tidak mau, ya, warga yang tidak mau menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah SAW ketika di kota Taif itu kurang lebih 10 hari. Ada yang mengatakan 30 hari di situ. Ya. Dan di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada nih ketua kabilah di Taif, melainkan Rasulullah SAW mendatanginya dan mengajak kepada dia untuk masuk Islam. Tetapi semuanya, kabilah, ketua kabilah, semuanya menolak ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Setelah dilempari oleh mereka ya, dengan batu, diusir dan lain sebagainya, Rasulullah SAW, kalau kita gimana? Lo gak tahu siapa gue, gitu kan? Rasulullah enggak. Walaupun Rasulullah SAW orang mulia, orang yang dianiaya, orang yang dianiaya hati-hati. Orang yang dianiaya ini dia doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dianiaya itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang kafir. Walaupun orang kafir, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Yeah. Doaul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang dia terzalimi itu tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala penghalang, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menzalimi orang. Kalau ente menzalimi orang, hati-hati, dia doa sama Allah langsung dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza. Ini Rasulullah SAW dizalimi sama mereka, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Mendoakan kepada mereka walaupun malaikat nih penjaga gunung datang kepada Rasulullah untuk menimpukan gunung kepada mereka, tidak, ya. Tapi saya mengharapkan dari keturunannya atau keturunan-keturunannya ya ada yang mengikutiku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kalau mereka tidak mengikutiku tidak apa-apa. Tapi setelahnya ada generasi dari dia, dari generasi ke generasi yang lain, mudah-mudahan dia bisa mengikutiku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak didoakan dengan apa namanya kehancuran, tapi didoakan dengan harapan. Mudah-mudahan dari dia atau keturunannya ya orang yang mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Habib Ahmad minta maaf karena belum bisa hadir ya, insyaallah besok baru datang insyaallah ya. Kita doakan mudah-mudahan ya aman, kemudian selamat dalam tujuan, dalam perjalanannya, sehingga bisa kembali kepada kita dan bisa mengajarkan kita dan bisa memberikan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kalau memang tidak ada halangan, kalau memang tidak ada halangan itu Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, itu kalau memang enggak ada halangan ya, tanggal 25 Desember malam hari Jumat, malam Jumat di sini ya, tanggal 25 Desember insyaallah itu. Kalau memang enggak ada halangan dan beliau dalam keadaan sehat, insyaallah bisa hadir di sini. Insyaallah. Ya karena beliau sekarang baru di Jawa Timur, kemudian Habib Jindan juga baru datang besok, kemudian insyaallah baru nemuin Habib Abdul Rahman bin Syekh untuk apa namanya? Memastikan acara tersebut. Ya mudah-mudahan bisa pasti dan juga insyaallah mudah-mudahan Habib Salim dalam keadaan sehat bisa datang ke sini, bisa memberikan keberkahannya kepada kita sekalian dan bisa memberikan ilmu kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah. جميل حوالنا وارحم ولا تمتحنا الله الله الله الله يا الله جميل حوالنا وارحم حنا يا حلا العين حيا dan laila samarna nakashatan min ma na sulaiman ma'ana Allah Allah ya Allah jamil ahwalana wa من إحسان البارك لله لعلى دور سينا يوم استتاب اسمين ونحن اصطلينا الله الله يا الله الله الله يا الله جمع أحوالنا وارحم ولا تمتهن مضى ظهر منه برقا صاح من هوى النار من جميع نات الماء زون يغشى يا ابنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا هنان يا الله ارحم وانظر رفعين نهم عنا مثل دولة الغذاء دوح من قبل كنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا إننا لحضرة من شربهم قد شربنا والذي عاصرونا ما دروا عيش معنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا من شراب المحبة وصفر شربنا واستغفرنا من أجدى الهوى وارتبكنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وان كل من كان ينكر سيجي يستمعنا يستمع فضلنا فالكتاب المبين الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وحوالا تمتحنا أهل بيت النبي أهل الوفا واليقينا هم أهل الكسايا الله بهم جد علينا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا إنا بالعوافي في دار غير كل منا جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا الله الله يا الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا Info satu lagi, tanggal 12 ya, 12 Desember hari Sabtu, 12 atau 11? 13 Desember hari Sabtu, Habib Ahmad membuat acara daurah di Cikini di Kubah Al Habib Abdurrahman bin Abdullah Al Habsyi. Beliau membuka daurah yang dengan judul Maulid Sunnah atau Bid'ah. Insyaallah tanggal 13 hari Sabtu mulai jam 10.30 sampai jam 4, kurang lebih jam 4 atau jam 3. Ya, jam tengah 4-an dah di situ. Bagi yang hadirin yang ingin menghadiri acara tersebut bisa langsung mendaftar di www.alhabibahmadnafaljindan.org. Ya. Ya. Bagi yang itu juga di situ juga ada referensi apa yang mau dibaca di situ bisa di-download langsung ya, atau langsung bisa hadir di Cikini hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu depan nih, hari Sabtu ini. Ya, ini hari Rabu, besok Habib Ahmad datang insyaallah, Kamis Jumat hari Sabtunya. Ya, hari Sabtu di Cikini, Kubah Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Bagi yang jamaah yang bisa hadir, tafadhal untuk menambah wawasan ilmu tentang hal tersebut. Apakah ya hal tersebut sunnah atau bid'ah, sehingga kita bisa mengetahui hukumnya, jadi tidak simpang siur masalah maulid ya, jadi kita ketahui pasti oh masalah ini seperti ini. Naam, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa mengetahui dan bisa menyimak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha bil qabul wa tamam min kulli sulun wa mamun sulun shallan batin min furud dhunub wastaru ayub shiful kuru wa yuhajjil al matlub anna allah yusir lana umurana wa yashrah sudurana wa samana al harjakana wa yaghfir dhunubana wa yastur ayubana wa yashfi kurubana wa yuhajjil matlubana wa yaqdi hawaijana wa anna allah yu'ti fawq marajana fawq ma amana fawq matlabna wa anna allah la yuhrimna khairan ma indahu li sharri ma indana judana min fadlina min sana la rusidina habibina wa shafina rasulullah muhammad abdullah wa ali wa sahbihi wa zawjihi wa dhurratihi sidina al muhajir allah wa sidina al fawq kin muqaddam muhammad bin ali bin jabir sadatan abu alawi wa usulihi mafuri min jamis al hadratihi habib abdullah bin marshadiri wa aladi ahli sunnah al hadratihi ruhi ya sidina wa ahibna fil bin salama bin dan wa wadi usulihi mafurihim wa la ruha walidina walidikum wa matina mamatikum wa til muslimin ajma'in أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وضيف حسناتهم وفوزنا بجيهم وينفعنا بهم ويعيدوا على بركاتهم وأسرار منوارهم في الدنيا والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فكنا في الدين وعلم دلوه دينا يسوي سبيل أن الله يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الخالصين المخلصين المخلصين الهادين المتدين الراسخين في العلم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن الله ينفعنا بما علمنا يعلمنا بما ينفعنا ويرزقنا علما ينفعنا من شر الدار ومغاربها على هذه النهوة صالحة وعلم رجالنا ما شيخنا اجمعين ولا حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يبدي يا فرج الحمد وفي سبحانك اللهم تحيه وسلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.